اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kembali Sahih Tarhib wa Tarhib. Kita masih melanjutkan kitab Taubah wa Zuhud. Hadis yang terakhir yang kita baca dalam pertemuan yang terakhir, hadis ke-71. Nah, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat ada bekas tikar di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab pun coba memberikan usulan. Awittakhatta firasyan awthara min hadha. Seandainya anda menggunakan tikar yang lebih bagus dari ini. Kemudian pada Khattab, tikar yang digunakan Rasulullah SAW itu tidak layak. Maka beliau pun menyatakan hadi walidunya. Apa urusanku dengan ini? Tidak ada permasalahanku seperti di dunia ini. Tidak ada permasalahanku di dunia ini seperti orang yang dalam perjalanan. Dan di hari yang panas, kemudian berteduh di bawah pohon, sesaat kemudian lanjutkan perjalanan. Di dunia ini tempat sementara, tempat singgah, bukan tempat selamanya, sehingga tidak terlalu membutuhkan bekal yang begitu banyaknya. Jadi, sekarang kita masuk dari ke-72. Qala wa anhu, masih dari Ibn Abbas. Haddathani Umar bin Khattab. Qala, dakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa ala hasirin. Aku masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan beliau di atas tikar. Qala fajalastu, aku pun duduk. Fa idza alaihi izaruhu, ternyata baik di situ ada izarnya beliau. Walisa alaih khairuh, dan tidak ada yang lainnya. Ada sarungnya Rasulullah dan tidak ada yang lainnya. Ya, tikar, ada sarungnya Rasulullah, tidak ada yang lainnya. Baidal hasiru qad athara fi janbihi, dan tikar itu membuat bekas di pinggang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membekas garis-garis dari tikar yang dipakai Rasulullah untuk tidur. Dan pakai kasur. Adanya hanya tikar dan sarungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ana biqabdatin min sa'irin nahwa sa'. Dan aku menjumpai satu genggam dari gandum, ya, kira-kira satu sok wa qarab fi nahiyatin fil ghurfah dan qarab. Nah, biji-bijian yang biji-bijian ya, ini ada menyatakan qarab itu daun yang dipakai untuk proses menyamak kulit. Ada qarab ini di pojokan kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idha hihabun mu'allakun. Dan ada kulit yang tergantung. Faqadarab aina ya faqala. Kemudian kedua mataku pun bercucuran air mata, ini menangis waktu khattab. Menyaksikan menyaksikan keadaan rumah kekasih Allah, rumahnya pemimpin umat manusia, rumahnya hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah akan datang. Melihat keadaan rumahnya, Umar bin Khattab menangis keadaan kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidurnya di tikar yang tidak layak. Tidak ada perabot-perabot rumah tangga, tidak ada barang-barang mewah di rumahnya. Yang dilihat segenggam gandum. Kemudian biji-bijian untuk menyamak kulit dan juga kulit yang belum disamak. Walau kata pun menangis melihatnya. Faqala ma yubkika ya Ibn Khattab. Kata Rasulullah, apa yang bikin kamu menangis wahai Ibn Khattab? Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis? Apa sebabnya kamu menangis? Faqala ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma li la abki, bagaimana aku tidak menangis? Wa hadzal hazir qad athara fi janbika. Tikar ini yang membuat membekas di pinggang Anda. Wa hadzihi zanatuka. Dan ini lemari tempat menyimpan barang-barang yang la arafiya illa ma'aro, tidak telah aku melihat padanya kecuali apa yang aku lihat. Kamarnya Rasulullah tidak ada barang-barang yang istimewa, barang-barang yang mewah. Gandum itu pun hanya satu sop kulit yang belum disamak. Nah, tidak ada yang lainnya. Itu yang kemudian membuat Umar bin Khattab menangis. Nah, wadhaka Kisra wa Kaisar. Dan Kisra, pemimpin Persia, wa Kaisar, pemimpin Romawi, bisimari wal anhar, di buah-buah dan sungai-sungai berkelimang mewah, berkelimang harta, ya. Buah-buah dan begitu banyak, sungai-sungai, rumahnya, istana yang megah, Persia. Raja Persia dan Raja Romawi. Nah, Umar bin Khattab coba membandingkan Rasulullah dengan Raja Persia dan Romawi tidak sebanding. Raja Persia dan Romawi bergelimang harta dalam keadaan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kesusahan. Apa adanya, perabot yang ada di rumahnya. Maka wal khatam menyatakan, wa anta nabiyullah wa suhwatuhu. Anda itu nabi Allah dan pilihan Allah. Wahadi sanatuka, dan ini perbendaharaan Anda. Ini barang-barang Anda, hanya ini toh. Nah, ini yang membuat orang menangis. Kenapa Nabi Allah dan pilihan Allah, kecintaan Allah, tidak memiliki harta yang melimpah, tidak memiliki rumah yang mewah dan perbendaharaan di dalamnya sebagaimana Raja Persia dan Romawi? Ini yang membuat Umar menangis. Nah, tidur di tikar yang jelek, berbekas di tubuh setelah dipakai untuk tidur, tidak sama dengan tempat tidurnya Raja Persia dan Romawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ya Ibn al-Khattab, ama tardu an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya? Wa Ibn al-Khattab, tidaklah kamu ridho kita, bagi kita itu akhirat dan bagi mereka itu dunia? Qultu bala, tentu, kata Umar bin Khattab. Mereka mendapatkan dunia, bergelimang dunia, tapi tidak mendapatkan akhirat. Dan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan akhirat susah tatkala di dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Mereka itu bersenang-senang di dunia. Orang-orang yang beriman susah tatkala di dunia. Susahnya kaum mukminin sebentar, karena dunia itu hanya sebentar. Kesenangan orang-orang kafir sebentar, karena dunia itu sebentar. Tapi negeri akhirat tidak ada batasannya. Kebahagiaan yang didapatkan orang-orang beriman nanti di akhirat tidak akan berakhir. Terus mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya orang-orang kafir yang mereka bergelimang kemewahan di dunia nanti di akhirat sengsara. Dan tidak ada akhirnya. Wal akhirah khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih ketahul. Nah, Rawi Ibnu Majah bi isnad yang sahih. Ini gambaran bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau kekasih Allah. Karena barang siapa yang majlis lebih khairan, barang siapa yang dikandaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ujian. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang seakan-akan tidak pernah putus. Lolos ujian ini, meningkat keimanannya, terus meningkat, meningkat, meningkat. Diuji terus, diuji terus. Nah. Ini Rasulullah SAW, itu seadanya. Perempuan rumah tangga juga tidak ada, dan tidak banyak. Betul-betul menunjukkan beliau zuhud terhadap dunia. Nah, tidak menghapuskan waktunya untuk dunia. Qala wal hakim wa qala, dan juga diwakil al hakim wa qala sahihun ala syarti muslim. Sahih. Insan imam muslim. Wa lafduhu, dan lafad riwayat imam lafad dari riwayat al hakim. Qala Umar radhiyallahu anhu, istadzantu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku minta izin untuk masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi fi masrabati. Aku masuk menjumpai beliau di masrabah, di kamar. Wa innahu lamuttaji'un ala hasafatin. Dan beliau sedang berbaring di khasafah. Khasafah itu tikar. Tikar yang dianyam dari daun kurma. Tikar anyaman dari daun kurma. Beliau sedang di situ. Inna ba'dahu la'ala turab. Ya, sebagiannya di atas tanah. Naam. Wa tahta ra'sihi wisadatun, dan di bawah kepala Rasulullah itu ada bantal. Maksuwatun lifan, yang diisi dengan sabun. Ya. Serat atau sabun dari pohon korma. Karena Rasulullah berada di situ, sebagian tubuh Rasulullah ada di atas tanah, dan Rasulullah berbantal dengan bantal yang diisi dengan sabun pohon kurma. Wa inna fawqa ra'sihi layhaban atinan, dan di atas kepala beliau ada kulit. Kulit yang belum disamak. Atinan, yang berbau. Kulit yang belum disamak, belum disebut. Wa fi nahiyatil mashubati qaradun. Dan di pojokan kamar itu qarad, tadi kita sebutkan. Qarad itu biji-bijian. Baik. Dan menyebutkan itu adalah daun yang dipakai untuk bahan menyamak kulit. Wassalam tu alaihi, aku memberikan salam kepada beliau. Fajalastu, aku duduk. Faqultu, aku menyatakan anta Nabi Allah. Anta Nabi Allah. Wa shofwatuhu, anda itu Nabi Allah. Dan pilihan Allah. Wa Kisra wa Kaisar ala suhurid dhab wa kafur sidibaj wal harir. Raja Persia dan Raja Romawi di atas tempat tidur, tempat tidur dari emas dan permadani, permadani dari sutra. Hidup mewah. Dalam keadaan Rasulullah sebagai Nabi Allah, sebagai pilihan Allah, tidurnya di atas tikar yang sederhana. Faqala kata Rasulullah, ulaika ujilat lahum taibatuhum, mereka itu disegerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan mereka. Waya wasikatul inqita, dan itu cepat habisnya, cepat terputusnya, cepat selesainya. Dunia, kenikmatan dunianya sebentar, sementara. Wa inna qaumun ukhirat lana taibatuna fi akhiratina, adapun kita kaum yang diakhirkan untuk kita kebaikan-kebaikan kita di akhirat. Balasannya nanti di akhirat, negeri yang tidak ada akhirnya. Adam. Balasan untuk orang-orang kafir disegerakan di dunia. Perbuatan-perbuatan baik mereka kepada manusia, balasannya disegerakan di dunia, mendapatkan kemewahan kehidupan, harta melimpah, tapi tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang mana mereka kebaikan-kebaikan untuk mereka diberikan nanti di akhirat. Tentunya berlipat-lipat dibandingkan kenikmatan dunia. Maka dibutuhkan kesabaran di dunia ini. Sabar hidup susah. Sabar kekurangan harta. Sabar atas segalanya. Dan harus kita yakini ini adalah sementara, yang nantinya akan mendapatkan kebaikan di akhirat yang tidak ada akhirnya. Qala wa rawa Ibn Hibban fi sahihi an Anas anna Umar daqala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara nahwahu. Hibban juga meriwayatkan dari Anas bin Malik, Abdul Khattab masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan lanjutannya. Di hadis dari Ibn Abbas, Ibn Abbas dari Anas bin Malik, dan kisah Umar bin Khattab masuk ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin azani wa azam. Al-masrubatu bihatilmi warra' abidhan mirra'idhan yal ghurfa al-masrubah. Amat. Wasikatul inqita ay syariatul inqita. Terputusnya. Baik. Wa anha qalat yani ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Innama kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi adaman hasbuhu lif. Bahasanya tingkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidur di atasnya adalah kulit yang diisi dengan sabun. Kulit yang diisi dengan sabun. Ini tingkar yang dipakai tidur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin Karena wisadatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yattakiu alaihi, yang dia biasa bersandar padanya, min adamin hasyuhu lif, terbuat dari kulit yang diisi dengan sabun. Nah, ini tikar atau batalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nah, sangat-sangat sulit, sangat-sangat sederhana. Bukan perabot yang mewah. Padahal kelasnya beliau adalah Nabiullah, pilihan Allah, kekasih Allah. Tapi demikian keadaan dunianya. Ini semua menunjukkan kepada kita, dunia itu bukan ukuran kebaikan seorang hamba. Dunia itu bukan ukuran kecintaan Allah kepadanya. Tidak bisa patokan Allah cinta kepada hamba itu adalah hamba itu bergelimang harta. Tidak bisa dijadikan patokan hamba itu hamba yang terbaik tatkala dia bergelimang dengan kemewahan. Di sini Rasulullah SAW beliau hidup dengan apa yang sudah kita baca. Keadaan ini. Dua bulan tidak masak, hanya minum air dan juga makan kurma. Nah, yang belum kelaparan, tidak pernah makan roti yang halus. Nah, ini Rasulullah SAW. Jika bergelimangnya harta, kemewahan, tidak menunjukkan orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anha qalat, Sayyidah Aisyah, dakhalat alayya imra'atun minal Ansar, masuk kepadaku seorang perempuan dari Ansar. Ra'at firasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan Ansar ini melihat ikar, ikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ranjang atau tempat itu ratu kasut. Qatifatan, yakni kisah kain yang dia ada sabutnya. Jadi tempat tidurnya Rasulullah adalah kain yang ada sabutnya. Masniyatan, yang digandengkan. Fabasat ilayya firasin hasuhu suf. Kemudian perempuan dari Ansar itu mengirimkan kepada Aisyah kasur atau tempat tidur atau tikar yang isinya nama adalah suf, wol, bulu domba. Nah, yang tentunya lebih empuk dibandingkan yang isinya sabun pohon kurma yang dipakai oleh Rasulnya. Nah, yang Sahabiyah ini melihat tempat tidur dipakai Rasulullah begitu sederhananya, maka beliau pun mengirim, nah, tempat tidur yang ada golnya. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah masuk kepada kata Aisyah, faqala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah, ma hadha ya Aisyah?" Ini apa ya Aisyah? Beliau nanya, ini tikar apa? Ini tempat tidur apa? Qalat qultu ya Rasulullah fulana al-Ansari dakhalat faru'a firashaka. Ya Rasulullah, fulana dari Ansar masuk dan melihat tikarmu, melihat kasurmu. Fadabat, kemudian dia pun pergi. Fabasat ila iltaya bihada, kemudian mengirimkan aku ini, kasur ini. Maka kata Rasulullah, pergi ya Aisyah, kembalikan wahai Aisyah, kembalikan kasur ini, kembalikan tikar ini. Allah demi Allah, lau syi'tu, seandainya aku mau, seandainya Rasulullah mau hidup mewah, berkilbang harta, la ajrallahu ma'i jibal al-zabi wal-fitah, Allah, saya Allah akan alirkan kepadaku, nah, gunung emas dan gunung perak, jika Rasulullah mau. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memilih negeri akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Sebagaimana riwayat yang sudah kita lewati, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penawaran jadi rasul dan raja atau jadi hamba biasa dan rasul. Maka belum ini abdun rasul, hamba dan rasul, bukan raja. Namun dohnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kezuhutan beliau terhadap dunia, sehingga miskinnya Rasulullah, kekurangannya Rasulullah bukan keterpaksaan, tapi itu adalah pilihan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku mau, niscaya Allah akan alirkan gunung emas dan gunung perak. Seandainya Rasul mau kaya, gampang akan meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang kaya. Tapi bukan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahul Qadim min riwayat Abbad bin Abbad al-Muhallabi al-Mujahid bin Sa'id rawahu Abu Syaif as-Sawab al-Ibn Fudail al-Ibn Fudail al-Mujahid Yahya bin Abbad al-Imra'atin min qawmihi lam yusammiha qala. Dakhaltu ala Aisyah, kata perempuan tadi tidak disebutkan namanya, aku masuk menemui Aisyah, famasastu firasha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyentuh kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida huwa khashinun, kasurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kasar, bukan lembut, ya, kasar kasurnya Rasulullah, tikarnya Rasulullah. Wa idza dahiluhu bardiyun aw lifun, dan dalamnya itu ternyata adalah bardiyun, yaitu sejenis rumput, aw lifun atau sabun, sebut pohon korma. Faqultu ya ummal mu'minin, inna indi firasan aksana min hadha wa alyan. Ya ummal mu'minin, aku punya kasur, punya tikar yang lebih baik dari ini dan lebih lembut dari ini. fadzakaruhu atwal minni, pun disebutkan kisah yang lebih panjang. Nah, ini menunjukkan perhatian para sahabat kepada kehidupan Rasulullah SAW. Perhatian yang besar para sahabat dan sahabiah dengan Rasulullah SAW. Melihat kasal beliau demikian, inisiatif untuk mengirimkan kasal yang lebih enak, yang lebih layak. Tapi itulah Rasulullah SAW. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nah, itu semua menunjukkan zuhudnya Rasulullah SAW. Itu gambaran kasalnya Rasulullah. Nah, coba kita banding-bandingkan dengan apa yang kita miliki. Coba kita banding-bandingkan dengan perabotan yang kita miliki. Dengan apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, jauh dari kata mewah, maka mungkin tidak layak untuk sekelas Rasulullah SAW. Baik. Kemudian di hadis berikut, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah SAW dhata qadatin. Rasulullah SAW keluar suatu hari, suatu pagi, pagi hari, wa alaihi mirqan murakhilun min sa'ril aswad. Beliau menggunakan mirqan. Mirqan itu kain, kain yang biasa mungkin dipakai untuk sarungan, ya, untuk selimutan. Mirqan murakhilun yang ada gambar pelana unta min sa'ril aswad, yang berwarna hitam. Nah, rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi min alam yaqul murakhilan murakhilan wal mirq bikasr al-mim wa iskan al-ra' wa huwa kisa min sufin, kain dari hubal. Nah, atau kain dari sutra, yata zarubih, yang biasa dipakai untuk sarungan. Kain bagian bawah. Jadi perempuan-perempuan juga ada menggunakan itu. Tapi kalau berangkat ke masjid. Nah, ini apa yang dikenakan Rasulullah SAW dalam masalah pakaian. Beliau bukan sosok yang terlalu mementingkan dunia sehingga memilih-milih pakaian yang layak dipakai di dunia ini. Beliau apa aja yang punyanya, apa itu yang dipakai. Yang penting bisa menutup aurat. Itulah Rasulullah SAW. Dan tidak ada warna-warna khusus, semuanya dipakai. Ibn Aswan. Baik. Bergambar dalam pelana, pelana unta. Bukan bergambar makhluk bernyawa. Baik. Ini sekarang tentang apa sih pakaian Rasulullah? Bagaimana sih pakaian Rasulullah tadi tempat tidurnya? Ya. Keadaan rumahnya. Wa Nabi Burda Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala akhrajat lana Aisyah kisaan mulabbadan. Aisyah mengeluarkan kepada kami kain mulabbadan, kain tambalan. Kisah itu kain yang dipakai untuk pakaian atas. Yang tambalan. Wa izaron ghalidhon, dan sarung yang kasar. فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات dengan menggunakan bagian ini. Nah, itu gambaran bagian Rasulullah SAW, bukan bagian yang mewah, bukan bagian yang bagus, ya, bagian tembelan, caranya pun kasar. Nah, tapi sebagaimana doanya Rasulullah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka inilah gambaran pada kita. Bagaimana pakaian Rasulullah? Inilah pakaian Rasulullah SAW. Bukan pakaian-pakaian yang mewah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Wa Anas binti Abi Bakar radhiyallahu anhu wa qalat sunatu sufratan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajj Abi Bakar. Aku membuatkan sufra. Sufra itu bekas untuk musafir. Aku membuatkan bekal perjalanan Rasulullah di rumahnya Abi Bakar. Hina arada ayuhajiru ila al-Madinah, tatkala Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Keluar dari rumahnya, sembunyi di gua. Di situ Asma dan Abu Bakar Siddiq yang menyiapkan perbekalan perjalanan. Falam najid li sufratihi wa la li siqaihi ma narbutuhuma bih. Kami tidak mendapatkan untuk bekalnya dan juga untuk minumnya, makanannya dan minumnya untuk perjalanan, untuk mengikat keduanya. Tidak mendapatkan pahali. Faqultu li Abi Bakar, aku berkata kepada Abi Bakar, wallahi ma ajidu syai'an arbutu bi illa litaqi, demi Allah, aku tidak mendapatkan satupun yang bisa untuk dipakai mengikat ini kecuali hanya sabuku. Perempuan-perempuan menggunakan sabu untuk mengikat bajunya jika beraktivitas. Qala fasukkihi bisnain. Kata Abu Bakar Siddiq, sudah, belahlah menjadi dua. Jadi sabu untuk belahlah, belah, sok itu dibelah, bukan potong. Belah itu berarti memanjang. Nah, warbiti bi wahid siqa wa bil akhar sufra. Kemudian ikatlah yang satu untuk minuman dan yang lainnya untuk sufra, bukan makanan, bagi dua. Aku akan menjalankannya. Walidhalika sumiyat ladan itaqai. Oleh karena itu, Aswad bin Abu Bakar Siddiq itu dijuluki ladan itaqain, yang memiliki dua sabuk. Inilah nah ceritanya Rawahul Bukhari. Ini khana fitina azani wa azakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan hijrahnya membawa bekal. Membawa bekal menunjukkan dan tetap perlu bekal, tapi bisa perlunya. Ya. Nah, bukan hanya tawakal tanpa bawa bekal, tapi ada bekal persiapan perjalanan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.